طيب عند عبد الرحمن هذا سؤال، apa faedah yang kita ambil dalam pelajaran tadi malam? Naam. Ish. Irfa'u sawtakum. Tayyib selalu mendoakan kebaikan tayyib pada gurunya. Naam. Apa lagi ya faqih? Ish. Tayyib mengetahui hak-haknya dan tidak melupakan keutamaannya. Tidak melupakan jasanya. Tidak melupakan kebaikannya. Nah. Ini siapa di depan antum? Ya. Man? Ibrahim, hayyakallah. Apalagi ya Ibrahim? Faedah yang lainnya? Ma sami'tuka. Enggak dengar ana. Coba yang keras, yang jelas. Baik, memperhatikan, membantu keluarganya, kadek kerabatnya. Naam, setelah meninggal dunia. Naam. Apalagi? Menziarahi kuburannya. Tayyib. Naam ya Dafa, apa lagi? Tayyib, memperhatikan kebiasaan ilmu dan agamanya. Naam. Apa lagi? Sudah tadi, menjaga keluarganya sudah. Yang lainnya? Yes. Tidak bersikap sombong. Nah, apa lagi ya Zidan? Ah? Tayyib senantiasa mintakan ampunan baginya. Apalagi Ahmad? Ish? Mencontoh kesabarannya. Nah, apalagi Abdurrahman? Ish? Beradab dengan adab? Ah? Untuk kita. Tayyib, ah? Guru kita beradab dengan adab guru kita. Tayyib. Nah, mencontohnya, meneladaninya. Barakallahu fikum. Sebenarnya kalau murojaah ya enggak boleh lihat bukunya, ya. Sebenarnya kalau murojaah tutup semua bukunya, kitabnya. Ini bukan murojaah, ini namanya latihan membaca ini. Ya. Latihan membaca namanya ini. Nah. Tayyib barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca yang berikutnya, yang kelima. Al-khamis, yang kelima. An yasbira ala jafwati, ala jafwatin. an yasbira ala jafwatin tasduru min syaikhihi, tasduru min syaikhihi aw su'i khuluqin, aw su'i khuluqin. Naam. An yasbira ala jafwatin, sabar atas kekerasan gurunya, ya, sabar terhadap ya kekerasan gurunya. Au su'i khuluqin, atau jeleknya akhlaknya. Naam. Sahib, ini yang kelima. Di dalam kita bermuamalah, di dalam kita belajar, mengambil ilmu dari guru kita, tentunya akan kita dapatkan berbagai macam perkara yang tidak menyenangkan kita. Di antaranya apa? Mungkin kita akan dimarahi guru kita, ya. Mungkin kita akan dimarahi guru kita. Mungkin pun bahkan sampai memberikan sikap yang keras, ya, jafwah, ya, dari guru kita kepada kita. Naam. Disuruh murojaah, ya, dengan murojaah yang tamaman, murojaah yang sempurna, yang baik sebaik-baiknya, tapi enggak murojaah. Sayyib. Maka wajar guru antum itu marah ketika muridnya tidak mendengarkan nasihatnya. Maka ketika guru ini marah, kewajiban kita sebagai talib, ya, kewajiban kita sebagai penuntut ilmu harus bersabar ketika kita dimarahi. Nah, ya, harus bersabar, harus rela. Diberitahu ini, diberitahu itu, ya, tapi tidak didengarkan, ya, melanggar peraturan, melanggar ini, melanggar itu, macam-macam, ya. Akhirnya mungkin guru akan mengambil sikap yang keras, ya, sebagai bentuk pelajaran kepada para muridnya, ya. Maka ini murid harus bersabar, ya. Murid ini harus bersabar. Yang namanya kita ini belajar, thalabul ilmi, sekali lagi bukan hanya sekedar belajar, belajar, belajar, hifat, hifat, hifat, hifat, tidak. Tapi juga apa? Belajar bersabar, itu diantaranya, penting sekali. Bersabar ini perlu kesabaran memang, ya. Bersabar ini perlu kesabaran, yang artinya perlu kita ini untuk dididik untuk bersabar dalam segala hal, diantaranya menghadapi kerasnya, kakunya guru antum, ya. Naam. Barakallahu fikum. Mungkin guru kita sedang banyak masalah, banyak urusan, ya. Barakallahu fikum. Ketika masuk dares di halaqah, ya, ada di antara para murid yang tidak memperhatikan pelajaran, membuatnya marah. Harus sabar. Dan harus disadari kenapa guru ini marah. Karena kesalahannya. Ya. Nah. Karena mungkin di majlis tidak baik adabnya, memperhatikan pelajaran dan yang lain-lainnya. Disuruh menghafalkan, tidak menghafalkan, ya, dan berbagai macam perkara yang lainnya. Justru yang seperti ini harus kita sebagai para tulab, sebagai para santri ini harus ngoreksi diri kita. Kenapa guru kita marah? Ya, itu dikarenakan ada kesalahan pada kita. Ya, terkadang tidak demikian. Ya, terkadang bukan demikian. Justru yang dipandang negatif yang dipandang jelek gurunya aja. Wah, guru ini gini aja udah marah. Guru ini aja udah marah. Pemarah guru ini. Ini enggak senang aku sama guru itu. Enggak senang sama ustaz itu. Kenapa? Pemarah. Hadza ma yaslu. Bukan termasuk adab yang baik dari seorang talib kepada gurunya. Nah. Terkadang juga ada santri yang menganggap gurunya sentimen. Ini ada pada sebagian tulab, ada yang seperti ini. Wah, guru ini memang sentimen sama aku. Kalau sama aku mau marah aja. Tapi kalau sama yang lain enggak mau marah. Ada yang seperti ini. Barakallahu fiik. Nah, dia tidak mengoreksi dirinya sendiri, tapi justru melihat seolah-olah itu kejelekan gurunya. Padahal dia sendiri yang berbuat salah. Ya, ini cukup banyak atau sebagian pada para thalabah, para santri, kadang-kadang terjadi yang seperti itu. Ya. Akhirnya enggak senang dengan gurunya. Padahal dia sendiri yang nyalah, dia sendiri yang akhlaknya jelek. Akhirnya dilaporkan ke orang tuanya. Ini bi, ini mi, begini begitu, ini ustadz fulan begini begini. Wah, aku enggak salah, tiba-tiba aku dipukul. Nah, ini akhirnya buat-buat fitnah kepada orang tuanya. Wah, sudah enggak beradab, tambah lagi berbohong, membuat fitnah, mengadu domba antara gurunya kepada orang tuanya. Akhirnya orang tua marah kepada guru. Akhirnya orang tua pun juga demikian, enggak senang dengan guru. Ini memang demikian. Wah, akhirnya rusak akhirnya hubungan antara orang tua dengan guru tadi. Gara-gara apa? Anak yang kurang beradab tadi. Nah, orang tua pun juga demikian, kadang-kadang mudah diadu domba. Kadang-kadang orang tua pun juga demikian, mudah untuk dibohongi anaknya. Terjadi yang seperti ini. Ya. Nah, sehingga ketika anak ini melapor cerita hari Jumat, telepon orang tuanya, panas dada orang tuanya. Ya, bahkan panas telinganya. Ya. Siapa sih gurumu itu, siapa yang mana? Apalagi kalau orang tuanya itu kaya raya misalnya. Kadang-kadang orang tua yang kaya raya ini ada agak sok biasanya. Illa man rahimallah. Kecuali orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gurumu yang mana sih itu? Yang mana sih gurunya? Itu bi, yang itu bi. Nah, coba. Nauzubillah min dzalik. Akhlak sayyi. Ya, akhlak yang jelek tidak terpuji yang seperti itu. Nah. Ngadu-ngadu sama orang tuanya. Padahal ya dia sendiri sering buat kasus. Ya. Barakallahu fiik. Di halaqah ilmu enggak perhatian sama gurunya, enggak adab sama gurunya. Wah, berbagai macam kasus. Ya. Barakallahu fiik. Sehingga memang yang seperti ini yang sering dapat, apa namanya, yang sering kasus, ya memang dapat perhatian dari guru, dapat perhatian dari pondok, bahkan bahwasanya fulan ini, santri ini banyak masalahnya. Ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya. Nah, tetap tawaduk kepada gurunya, tetap bersabar, nerima, merendahkan dirinya. Ya, beberapa poin sudah kita lewati kemarin. Ya, merendahkan diri kepada guru, maka kemudian di kemudian hari akan Allah muliakan dia. Ya. Sebagaimana Imam Syafi'i dan para imam yang lain sudah kita lewati materinya, walhamdulillah. Nah. Baik, yang berikutnya, wala yasuddahu dzalika an mulazamatihi wa husni aqidatihi. Ya. Dan hal itu tidak menghalanginya untuk bermulazamah dengannya, ya. Dan hal itu, ya, maksudnya kakunya, kerasnya gurunya tersebut, ya, tidak menghalangi, ya, untuk bermulazamah, untuk tetap terus belajar di hadapan gurunya tersebut, ya. Nah, wa husni aqidatihi, dan juga tidak menghalanginya untuk tetap berkeyakinan baik ya pada gurunya tersebut. Nah, gitu ya. Jadi sabar, sabar, sabar, sabar. Ya. Sebagaimana antum ketahui, tipenya manusia berbeda-beda, tipenya para guru juga demikian bermacam-macam. Ada yang lembut, ramah, sabar, masya Allah. Penyabar, penyayang guru ini, masya Allah. Maka ini yang sudah kita lewati pada poin yang pertama. Yang penyayang, penyabar ini yang kita pilih, kan begitu ya. Tapi juga ada yang lain, ya. Gampang marah gurunya, ya, dan yang semisalnya. Maka seperti tetap bersabar dan tetap duduk bermulazamah dengannya, ya. Nah, bermulazamah itu apa, Ikhwan? Bermulazamah itu seperti antum mondok begini, ya. Sekian tahun, lama bertahun-tahun duduk belajar mengambil ilmu dari Ustaz Fulan atau kalau dengan para masyayikh, dengan Syekh Fulan dengan waktu yang lama. Duduk lama seperti mondok seperti ini, ya. Itu namanya mulazamah yang seperti itu. Kalau kita dengarkan kajian, dengarkan taklim seminggu sekali, dua minggu sekali misalnya. Dengarkan taklim bukan mulazamah yang seperti itu, ya. Baik. Nah, yang seperti itu, kalau kita dapatkan, kalau kita jumpai ada guru yang seperti ini, sabar dan jangan menarik diri. Jangan kemudian, wah, gak mondok lah, malas borok di situ, gak enak gurunya, ini itu. Apa memangnya semua harus sesuai dengan selera Anda? Guru itu harus sesuai dengan seleramu? Ya gak mungkin. Ya. Nah, enggak mungkin seperti itu dipaksakan. Harus kita yang menerima keadaan bagaimana guru kita begini begitu dan macam-macam dengan berbagai macam karakternya. Ya. Juga demikian harus dipahami guru kita itu banyak yang diurus, banyak urusannya, banyak kesibukannya, banyak pikirannya, banyak bebannya. Ya. Nah, mungkin guru kita sedang ada masalah, mungkin ini dan yang berikutnya, ya. Kata beliau di sini, Khan, rahimahullah taala, wa ta'awwala af'alahu allati yadhhar anna sawaba khilafuha ala ahsani ta'wil. Ya. Mentakwil yakni apa namanya? Memberikan uzur, ya. Terhadap perbuatannya yang nampak tadi, ya, terhadap perbuatannya. Bahwasanya yang benar adalah perkara yang menyelisihinya dengan sebaik-baik pentakwilan, dengan sebaik-baik pemberian uzur, gitu ya. Nah, artinya Ikhwan, ya, kalau kita mungkin menjumpai yang seperti tadi, misalnya, gurunya jawa keras atau juga suka marah misalnya, itu diberikan takwil, ya. Diberikan kemungkinan-kemungkinan, ya, barakallahu fiik, bahwasanya yang benar itu tidak demikian, ya, sehingga dari sini bisa diambil pelajaran oleh kita, ya, barakallahu fiik, mungkin penyampaiannya ini enggak enak dipahami, ya, mungkin penyampaiannya itu kaku dan semisalnya yang seperti ini, maka apa namanya diambil pelajaran kelak di kemudian hari hendaknya jangan seperti itu. Nah, dan juga kata beliau, wa yabda'a huwa an jaffati syaikhi bil i'tizari wa taubah mimma waqa'a wal istighfar, ya. Tayib, dan juga, ya, memberikan uzur, ya, memberikan uzur dari kerasnya seorang guru, ya, dari kerasnya seorang guru dan al-istighfar dan senantiasa memintakan ampunan untuknya. 6. ya diberi uzur, ya sekali lagi diberi uzur. Kita artinya yang memang banyak-banyak mengalah ya terhadap guru kita. Tayib. Kenapa demikian? Kenapa kita harus banyak-banyak memberikan uzur? Banyak-banyak artinya kita harus mengalah, harus merendah, harus bersabar, wis, harus nerimo. Kenapa? Tayib, fa inna dzalika abqa lima wadati syaikhihi. Karena hal itu akan mengekalkan, akan membuat kekal, ya, membuat kekal kecintaan kepada guru, ya, akan membuat langgeng terus menerus, ya, kecintaan kepada guru. Wa'afat liqalbihi, dan lebih terjaga hatinya, ya, lebih terjaga hatinya. Naam. Wa anfa'u lit-talibi fi dunyahu wa akhiratuhu. Ini ikhwan, kenapa kita harus selalu bersabar tadi, ya? Menghadapi guru yang keras, yang kaku, yang pemarah ini misalnya, ya, karena ya, selain beberapa perkara tadi, itu apa? Lebih bermanfaat ya kepada seorang murid, ya, di dunianya dan akhiratnya, ya, di dunia dan akhiratnya. Sekali lagi saya ulangi, kenapa kita harus sabar terus menghadapi guru yang keras misalnya, ya, karena ini akan mengekalkan, membuat lama untuk cinta kepada gurunya, selalu senantiasa cinta kepada gurunya, yang pertama. Yang kedua, lebih terjaga hatinya, tidak menimbulkan kebencian pada gurunya, ya. Kalau sudah enggak senang, benci sama gurunya, otomatis akan meninggalkan ilmu, tidak mau belajar lagi akhirnya. Siapa yang rugi? Dia sendiri, ya. Dan yang ketiga apa? Ya, dengan bersabar itu lebih bermanfaat, ya, bagi seorang murid, bagi seorang talib, ya, di dunianya dan akhiratnya. Nah, sabar, ya. Tayib, selain bersabar menghadapi berbagai macam ketidaknyamanan, berbagai macam kesulitan, ya, termasuk di dalam sabar adalah bersabar terhadap kerasnya gurunya, ya. Nah, oh, kalau guru ini keras, kaku, enggak enak, tapi kalau yang itu enakan, itu gampangan itu, kan begitu, ya. Tayib, sabar semuanya. Nah, jangan cuma cari enaknya aja, ya. Jangan cuma nyari enaknya aja, barakallahu fiikum. Kalau yang enak-enak, oh, senang belajar, semangat. Tapi kalau yang kayak gini, wah, jadi malas. Dia sendiri yang rugi, bukan gurunya yang rugi. Dia sendiri yang rugi, malas belajarnya, ya, dan seterusnya. Akhirnya meninggalkan ilmu. Alhamdulillah. Nah. Wan ba'du salaf man lam yasbir 'ala dhulli at-ta'lim baqiya 'umruhu fi 'amayatil jahalati wa man sabara 'alayhi ala amruhu ila 'izzid dunya wal akhirah. Ya, sebagian salaf mengatakan ya ikhwan, ya, man lam yasbir 'ala dhulli at-ta'lim, ya, barang siapa yang tidak bersabar untuk rendah diri di dalam mencari ilmu, ya, untuk rendah diri di dalam mencari ilmu, mau bersabar, ya, untuk terus merendahkan dirinya, ya. Nah, terkadang ada ya, namanya manusia juga mungkin dinasehati, ditanbih, ya, bahkan mungkin dimarahi, ya. Ini terkadang akan muncul egonya, ya, muncul egonya, alah apa. Nah, ini sudah keluar daripada sifat tawadhu tadi, ya, sudah keluar dari sifat untuk senantiasa zul, ya. Maka kata sebagian salaf ini, man lam yasbir ala zulli ta'lim, enggak mau bersabar, ya, untuk merendahkan dirinya ketika mencari ilmu, baqiya umruhu fi amatil jahalah, maka umurnya akan terus menerus, ya, umurnya akan terus menerus, ya, dalam kebutaan dan kebodohan, ya, umurnya, hidupnya dalam keadaan terus menerus dalam keadaan buta dan bodoh, ya. Nah, ini akibatnya, dampak yang jelek. Enggak mau merendahkan dirinya, enggak mau bersabar, ya, enggak mau ngalah, ya. Tayib untuk terus belajar, maka akhirnya hidupnya, umurnya ini terus dalam keadaan bodoh. Karena apa? Karena kita datang ke sini, ya, dalam keadaan pinter apa dalam keadaan bodoh? Dalam keadaan bodoh, kan begitu. Kalau enggak mau yang seperti ini, maka akan hidup dalam keadaan bodoh dan terus dalam keadaan buta, enggak ngerti mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang jelek. Enggak ngerti bagaimana ilmunya, buta dia. Nah, kalau tidak mau bersabar, ya. Sebaliknya, kata mereka, wa man sabara alaihi ala amruhu ila izzid dunya wal akhirah. Dan barang siapa bersabar, ya, kepadanya, ya, barang siapa yang bersabar padanya, ya, untuk selalu merendahkan dirinya dalam talabul ilmi ini, ya, maka dia akan mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat, ya. Maka dia akan mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Mulia akhirnya, mulianya di suatu hari nanti dengan sabar terus. Jalan terus thalabul ilmi, sabar terus walaupun dimarahi, sabar terus walaupun diikop, dihukum ini, hukum itu, sabar. Di kemudian hari, barulah fik 5 tahun, 10 tahun yang berikutnya akan terasa kemuliaan yang Allah berikan padanya. Mulia dengan ilmu. Dengan ilmu kemudian dia akan beramal soleh. Dengan ilmu dia akan berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dengan ilmu dia akan berdakwah dan seterusnya. Allah berikan kemuliaan dengan ilmu. Ilmu terus ini didapatkan karena apa? Ilmu tersebut dia dapat karena apa? Sabar terus ketika menjalaninya tadi. Termasuk apa? Sabar terhadap kerasnya guru tadi. Ya. Barakallahu fiik. Jangankan ya sampai 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, ya. Setahun saja sabar, setahun saja mungkin, ya. Ya, sampai mungkin tahun depan kenaikan kelas. Antum sabar selama setahun ini saja, masya Allah, fadilahnya besar. Misalnya sabar untuk dalam menghafalkan Al-Quran, ya, sabar. Guru antum memarahi, guru antum mengikop, guru antum begini begitu dan macam-macam, ya. Kalau orang Medan bilang direpetin antum, ngerti direpetin? Merepet-merepet nih gurunya ini karena antum mungkin malas dan yang lain-lainnya. Walhasil, antum bersabar mungkin setahun saja, ya. Bukan berarti kemudian setahun selesai pondoknya, bukan. Setahun ini saja misalnya sabar, enggak terasa tahun depan sudah hafal mungkin 3 juz, masya Allah. Mungkin sudah hafal 5 juz, masya Allah. Allah berikan keutamaan yang besar. Dengan apa tadi? Dengan kesabaran. Ini cuma setahun saja. Ya, barakallahu fiik. Paham ini, paham itu, masya Allah. 2 tahun mungkin misalnya enggak terasa antum sudah bisa baca kitab, selesai durusul lughah, selesai nahwu, selesai ini itu, masya Allah. Enggak terasa 2 tahun sudah bisa baca kitab sendiri, masya Allah. Enggak terasa, ini kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sebab kesabaran antum menghadapi guru-guru antum di antaranya. Faham tum ya kawan? Ini setahun, bagaimana kalau sabar 2 tahun? Bagaimana kalau sabar 5 tahun? Bagaimana sabar? Dan memang harus sabar terus selama kita ini hidup di dunia dengan berbagai macam cobaan yang kita dapatkan. Allahul musta'an. Wa an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, coba ini Ibnu Abbas loh ya, Ibnu Abbas yang kemuliaannya sudah enggak asing lagi bagi kita. Sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ulama ahli tafsirnya dari kalangan para sahabat, hibrul ummah, ulamanya umat ini, dan seterusnya berbagai macam keutamaan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Apa kata beliau? Bagaimana beliau ketika belajar, ketika menuntut ilmu, bagaimana? Apa kata beliau? Zaliltu nafsi. Zaliltu taliban. Zaliltu taliban. Aku merendahkan diriku sebagai seorang murid. Aku merendahkan diriku sebagai seorang murid. Faham ya? Aku merendahkan diriku sebagai seorang murid. Artinya pada waktu beliau sebagai murid sedang belajar, dalam keadaan bagaimana? Zalil tu, aku merendahkan diriku. Gak pernah sombong, gak pernah takabur, gak pernah ego, gak pernah bangga diri. Zalil tu, aku rendahkan diriku. Ketika apa? Menjadi seorang murid, ketika jadi santri, terus bersabar walaupun dimarahi, mungkin diikop, mungkin dipukul sama gurunya. Zalil tu, aku merendahkan diriku, aku bersabar. Ya. Barakallahu fiik. Kalau sekarang bagaimana, ikhwan? Kalau sekarang bagaimana? Dilaporkan polisi ya. Ya, gurunya keras sedikit saja sudah dilaporkan polisi, ini penganiayaan kepada anak-anak, menyalahi hukum anak-anak, undang-undang anak-anak dan yang lain-lainnya. Barakallahu fiik. Jangankan para guru, orang tua saja sekarang ini gak mampu untuk mengeluarkan kekuatannya kepada anaknya. Banyak yang gak mampu, mungkin untuk mukulnya, mungkin untuk memberikan pelajaran yang keras kepada anaknya. Ya subhanallah, ini perubahan akhlak dari seorang anak ya, menjadi pemberani kepada orang tua, kepada gurunya. Allah musta'an. Sekarang belajar sama orang tua, dimarahi sedikit saja dimarahi, wah sudah enggak mau belajar ya. Sudah enggak mau belajar ya, subhanallah. Ya kalau dulu kita dibimbing di apa namanya, ngaji ke orang tua kita, dipukuli segala macam ya, pakai tongkat dan yang lain-lainnya. Nah. Begitu pula diaman misalnya, setingkat antum ini atau pratahfid ya, atau setingkat anak-anak SD semacam itu ya. Barakallahu fiik, buat halaqah, hifzul Quran, membaca Al-Qur'an misalnya. Biasanya bentuk modelnya halaqah memanjang ke belakang sini. Ada yang melingkar begini, ada yang memanjang ke belakang, memanjang ke belakang, memanjang ke belakang. Tayib, gurunya di depan sini. Ya, gurunya di depan sini. Ayo maju kamu, baca. Bacaannya enggak betul, enggak beres, hadyadak. Tanganmu sini. Langsung dicipta jebret. Sudah bukan ini, bukan tipu-tipuan sudah. Mana enggak ada tongkat di sini ya, bukan seperti itu ya. Allah, seperti penjalin seperti ini. Yadak, yadak, mana tanganmu? Gini tangannya langsung jebret sudah. Ya, sampai merah-merah. Barakallahu fiik. Yang enggak hafal, yang malas, yang macam-macam. Ya. Oh ya, kalau kita di sini ya subhanallah, sebentar-bentar protes, sebentar-bentar protes, sebentar-bentar protes. Ini sering terjadi, dilaporkan ke orang tuanya, ini itu macam-macam. Allah musta'an. Dididik anak itu akhirnya untuk apa? Jadi anak yang manja, jadi anak yang sombong, akhirnya seperti itu. Dibela-bela sama orang tuanya, macam-macam, ya. Ini kata Ibnu Abbas, kembali kepada perkataan beliau, zaliltu taliban, aku merendahkan diriku sebagai seorang murid. Lalu bagaimana di kemudian hari? Bagaimana masa depan beliau? Akhirnya beliau jadi apa? Ya. Fa'azistu matluban. Fa'azistu matluban. Maka aku mulia sebagai orang yang dicari. Dicari ilmunya, gitu ya. fa'azistu matluban, maka aku menjadi mulia matluban sebagai orang yang dicari ilmunya. Nah, begitu. Dibutuhkan orang, matluban dibutuhkan orang. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya. Akhirnya di kemudian hari, ya, di kemudian hari beliau menjadi orang yang berilmu dengan izin Allah, dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga jadi orang yang aziz, orang yang mulia, ya, tinggi derajatnya, matluban dicari orang, ya, dibutuhkan orang. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dibutuhkan apanya? Ya, dibutuhkan ilmunya, ya, fatwanya, nasihatnya. Barakallahu fiik. Ini hasil daripada merendahkan diri pada waktu belajar. Nah. Ditanyanya bagaimana tafsir ayat ini, tafsir ayat itu, bagaimana tafsirnya, ya. Matluban, menjadi orang yang dibutuhkan oleh umat, oleh manusia di kemudian hari. Mulia di sisi Allah, mulia di hadapan manusia. Barakallahu fiik. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu, al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, qila li Sufyan ibni Uyainah, ya, al-ma'ruf bi ibni Uyainah, na'am, dikatakan kepada Sufyan bin Uyainah, alim kabir, muhaddis kabir, ya, ahli hadis besar beliau rahimahullahu taala, Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala, dikatakan kepada beliau, ya, ada yang berkata kepada beliau rahimahullahu taala, inna qauman ya'tunaka min aqtaril ardi, ya, manusia datang kepadamu dari penjuru dunia, dari berbagai macam penjuru dunia, dari berbagai negeri datang kepada engkau wahai Sufyan ibn Uyainah, ya, taghdabu alaihim, kemudian engkau marah kepada mereka sementara mereka jauh-jauh datang berbondong-bondong dari berbagai macam penjuru dunia ini, dari berbagai negeri datang untuk menuntut ilmu kepada engkau wahai Sufyan. Tapi ketika mereka datang kepada engkau, kamu marah kepada mereka. Ya. Engkau wahai Sufyan memarahi mereka. Tayib. Makanya seperti ini. Yushiku an yadhhabu au yatrukuka. Dikhawatirkan, khawatir, ya. Engkau marah kepada mereka itu khawatir. Mereka itu akan pergi atau meninggalkanmu, ya. Anjathabu au yatrukuk. Ya, kalau begini kamu marah-marah kepada mereka, ya khawatir, ya, mereka ini akan pergi meninggalkanmu, ya, tidak mau belajar lagi kepadamu wahai Sufyan, ya, ada yang berkata demikian, ya. Tayib. Faqala lil qa'il, maka Sufyan ibn Uyainah berkata kepada orang yang berkata tadi, ya. Maka Sufyan mengatakan, Hum hamqa idzan, kalau begitu mereka berarti orang yang dungu, ya. Kalau begitu mereka berarti orang yang dungu. Tayib, enggak mau bersabar dikarenakan kerasnya aku, dikarenakan kerasnya Sufyan tadi, ya. Kalau kemudian mereka meninggalkan ilmu halaqah majelis ilmu gara-gara seperti ini, berarti mereka adalah orang yang dungu, ya. Hum hamqa idzan, ya. Misluka, ya, misluka seperti kamu, itu. Ya. Barakallahu fiik. Ya kalau begitu mereka ini orang yang dungu seperti kamu juga dungu. Baik, yang bilang juga dibilang apa? Dibilang dungu juga seperti kamu juga dungu. Ya, kata siapa? Kata Sufyan Ibn Uyainah. Baik, in taraku ma yanfa'uhum li su'i khuluqi. In taraku ma yanfa'uhum li su'i khuluqi. Kalau mereka meninggalkan, ya, kalau mereka meninggalkan, ya, apa-apa yang bermanfaat bagi mereka, ya, apa-apa yang bermanfaat bagi mereka, mereka tinggalkan. Karena apa? Semata-mata karena lisu'i khuluqi, dikarenakan jeleknya akhlakku, ya. Nah, maka mereka, kata beliau apa? Orang-orang yang dungu, seperti itu, ya. Nah. Saya barakallahu fikum sampai di sini insyaallah taala. Darsuna hadhihi lailatul mubarakah. Nasallu taala ayanfa'ana min hadzal ilm al mubarak wa nas'alullah taala tawfiq lil amal bihi wa lima yuhibbullah wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.